Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiat a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله sebagaimana telah sering kita dengar, sering kita pelajari tentang keutamaan ilmu dan kemuliaan orang-orangnya. Banyak itu Allah sebutkan dalam Quran Al-Karim. Banyak hal itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sunnah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'amaluna khabir. Dalam mujadilah, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan yang diberi ilmu sekian derajat, dan Allah Maha tahu segala yang kalian lakukan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, para ulama memiliki derajat tinggi di atas keumuman kaum mukminin sampai 700 derajat. Di antara tiap 2 derajat perjalanan selama 500 tahun. Tinggi, jauh orang yang beriman dan berilmu dibanding yang beriman namun tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Allah juga sebutkan dalam Zumar, katakan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tiada berilmu? Pertanyaan dari Allah yang maknanya penetapan, penjelasan bahwa tidak akan pernah sama selamanya antara mereka yang berilmu dengan yang tidak. Di Bukhari Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah SAW juga sebutkan, man yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, berilmu, berfiqh, paham syariat Allah, hukum-hukumnya dalam agamanya. Maka orang yang berilmu, pertanda Allah inginkan untuknya kebaikan. Sebaliknya, itu ancaman. Yang tiada berilmu berarti dia bukan yang Allah inginkan untuknya kebaikan. Memicu semangat dan keseriusan seorang mukmin untuk berilmu. Wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna. Dalam hadis Imam Ahmad Ibnu Majah juga dari Sofwan Ibnu Assal radhiyallahu an, Rasulullah katakan para malaikat itu sungguh meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan, yaitu belajar mencari ilmu, karena tawadhu mencintai meridhoi mereka, para malaikat itu letakkan sayap-sayapnya. Yang itu cukup kebanggaan bagi mereka, thullabul ilm. Karena yang semacam itu tidak dilakukan oleh para malaikat kepada selain mereka. Dari macam-macam kelas manusia, macam-macam tingkatan manusia di muka bumi ini, tidak pernah itu malaikat lakukan kepada para penguasa, raja-raja dunia. Tidak pernah itu mereka lakukan kepada para orang-orang kaya, para pembisnis, dan semisalnya. Hanya kepada talibul ilm, penuntut ilmu, malaikat itu lakukan karena ridhonya, senangnya, tawadhu'nya kepada mereka yang menuntut ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karenanya, seperti kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, laula al-ulama la sara an-nas mithl al-bahaim. Kalau saja bukan karena ulama, manusia akan jadi seperti binatang, enggak tahu aturan, enggak punya adab, enggak punya penghalang, enggak ada yang mencegah. Apa yang dia mau lakukan, dia lakukan. Haiwan. Apa yang mau dia perbuat, dia perbuat. Dia gak peduli, dia gak akan ngurus. Itu milik binatang lain, itu mungkin betina milik jantan lain. Haiwan. Karenanya mereka terjaga ahlul ilm, dengan ilmu tercegah dari yang haram, terhindar dari yang mungkar. Ada aturan-aturan yang menghalangi mereka untuk berbuat semaunya, untuk berkata segala yang dia inginkan. Karena ilmu. Dari ilmu ini, inti yang dikehendaki adalah buahnya. Dan itu yang dinanti-nanti. Segala sesuatu buahnya yang ditunggu. Kamu lihat petani misalnya, mulai awal dia tanam benih, biji, capek dia, dia sirami, dia pupuk, dia jaga, dia buang rumput-rumput liar, panas terik matahari siang dan seterusnya. Bagi dia semua itu ringan ketika dia mengingat buah yang ada nanti di masa panen. Maka segala tantangan, semua kendala atau usaha berat apapun itu akan dia jalani, gak masalah. Karena yang dia harap, yang dia ingat, panennya nanti akan menghasilkan banyak baginya. Begitu pula ilmu. Ya orang mungkin capek belajar ilmu. Waktu, butuh waktu banyak. Menghafal ini, membaca itu, butuh peras otak untuk bisa memahami dengan baik dan benar. Duduk, belajar, menulis, membaca, murojaah dan seterusnya. Meninggalkan keluarga jauh. Mungkin juga makan seadanya. Hawa mungkin panas, mungkin dingin. Tapi semua itu akan ringan ketika orang tahu buah dari ilmu yang dia cari. Membuahkan baginya hasil kelak di kedepan harinya. Buah daripada ilmu tentunya banyak. Tersebutkan itu di dalam ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dari asar dan ucapan salaf rahmatullahi alaihim. Yang pertama, buah dari ilmu itu, dan itu yang paling utama segala-galanya, adalah ilmu membuahkan keikhlasan kepada Allah dalam kalbu, dalam ucapan, dalam amalan, dalam niatmu. Selalu kamu akan diingatkan tentang pentingnya keikhlasan itu dalam amal perbuatanmu semua. Yang keikhlasan merupakan segala-galanya. Karenanya diciptakan langit bumi. Karenanya diciptakan jin dan manusia. Karenanya diturunkan kitab suci, diutus para mursalin. Karena keikhlasan. Agar hanya Allah yang dituju dalam ibadahnya. Agar tidak disekutukan dengan yang lain. Karena itu yang akan dia pelajari di dalam ilmu. Imma itu nusus, nas yang mengingatkan dan mengajarkan padanya tentang keikhlasan, atau nusus yang mencela dan melarang, mengingatkan keras tentang bahaya syirik, riya dan yang serupa dengan itu. Maka dia takut dan menjaga kemurnian ikhlasnya. Buah daripada ilmu. Di Sahih Muslim misalnya, dia akan pelajari bagaimana dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW sebutkan, Inna awwala khalqillah tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah. Salas. Orang pertama, makhluk pertama yang akan dibakar di neraka di hari kiamat ada tiga orang. Salah satu yang Rasul katakan, minhumul alim alladhi qara al-Qur'an liyuqal qari wa ta'allama al-ilm liyuqal alim wa innahu yuqalu lahu qad qila dhalik fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Seorang alim yang berilmu, dia baca Quran agar niatnya memang naudzubillah agar dikatakan dia qori, enak qiraahnya, bagus, senang didengar orang. Dia pelajari ilmu agar dikatakan alim fulan itu, banyak ilmunya. Maka dikatakan kepadanya bahwa itu semua telah kamu dapati seperti niatmu. Di dunia kan sudah kamu dapati. Benar-benar kamu dikatakan alim, dipuji-puji. Dan itu yang kamu mau. Dikatakan qori. Maka kemudian diperintah di neraka, di akhirat, diseret pada wajahnya hingga dijerumuskan ke dalam neraka. Siapa yang tidak takut mendengar nas seperti ini? Akibat hilangnya keikhlasan dalam talabul ilm. Maka ilmu membuahkan keikhlasan. Muncul dan terjaga keikhlasan itu dalam niatmu, dalam hatimu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya jama'atul ilm, wahai kalian orang yang berilmu, para penuntut ilmu, i'malu bih, amalkan ilmumu. Yang kamu sudah tahu, amalkan. Wasiat Ali. Fa innamal 'alim man 'amila bima 'alim. Karena hakikat seorang alim adalah dia yang mau mengamalkan ilmunya. Fawafaqa 'amaluhu 'ilmahu. Sehingga amal dia sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan yang dia tahu, sesuai dengan yang dia ajarkan. Dia katakan ini wajib, dia katakan ini baik. Dia orang yang menjadi panutan pertama mengamalkan itu. Dia katakan ini haram, ini mungkar, ini jelek. Dia pula orang yang pertama menjauhinya. Wasayakunu akwamun yahmilunal ilm la yujawizu taraqiyahum. Tapi akan datang, kata Ali, di kemudian hari orang-orang yang punya ilmu, dia bawa itu ilmu pada dirinya, tapi tidak melebihi, tidak melewati tenggorokannya. Artinya ilmu itu hanya di lisannya, enggak masuk sampai ke dalam kalbunya. Waliyadzubillah. Pinter ngomong, banyak bicara. Yukhalifu ilmuhum amalahum. Sehingga kamu dapati ilmunya enggak sesuai dengan amalannya. Dikenal mungkin fulan alim, ini itu, dikira orang dia orang berilmu, tapi amalannya seperti sufaha. Tidak ubahnya seperti para juhala. wa yukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Kamu dapati orang seperti itu beda antara yang dia sembunyikan dalam dirinya dengan apa yang dia tampakkan di luar, yang orang lihat. Beda dengan yang orang tidak tahu dalam dadanya. Yajlisuna hilaqan fayubahi ba'dhum ba'dha. Mereka ini punya dan bikin halaqah-halaqah. Fulan punya halaqah, punya majelis. Fulan yang lain punya halaqah, yang berikutnya juga punya. Dan masing-masing membanggakan halaqahnya, membanggakan majelisnya. Hatta innar rajula la yaghdhabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'uhu. Sampai-sampai kamu akan dapati mereka ini akan marah, enggak terima, akan emosi dan jengkel luar biasa ketika mengetahui fulan-fulan hanya mau datang di majelisnya fulan ini dan tidak mendatangi majelisnya. Hanya mengikuti halaqahnya fulan, tidak mengikuti halaqah dia. Dan itu dia jadikan tolak ukur. Dia bangga. Oh, di majelisku yang hadir sekian. Di majelisku rame, makmur. Enggak seperti fulan. Dia jadikan bangga-banggaan. Ulaika la tas'udu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah. Mereka itulah orang-orang yang amalannya di majelisnya tidak akan naik sampai kepada Allah. Waliyadzubillah. Asar dibawakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam risalah Damul Mal wal Jah. Maka ilmu membuahkan keikhlasan. Menanam keikhlasan itu mendidik dirimu untuk selalu ikhlas hanya untuk Allah, karena Allah. Hanya Allah yang ada dalam hatimu dan hanya itu yang kamu inginkan. Tidak kamu pedulikan sedikit ataupun banyak orang yang mau datang, mau mendengar darimu. Disebutkan dari Budail Al-Uqaili rahimahullah, man arada bi ilmihi wajhallah aqbalallahu alaihi bi wajhihi. Orang kalau ikhlas niat dia dengan ilmunya mengharap wajah Allah semata, dan hanya Allah yang maha tahu itu, maka Allah pun akan menghadap kepadanya. Wa akbala bi qulubil ibadi alaih. Dan tidak hanya itu, Allah yang akan jadikan hati manusia terarah kepadanya. Orang yang akan mencari dia, orang yang akan mendatangi dia, orang menghadap semua kepadanya. Tanpa dia cari, tanpa dia inginkan itu, tapi Allah yang berikan. Orang cenderung dan mendatanginya. Wa man 'amila li ghairillah sarafallahu wajhahu anhu. Tapi barang siapa yang beramal untuk selain Allah, niatnya bukan karena Allah, sekali lagi Allah Maha tahu apa yang dalam hati masing-masing hambanya. Kalau bukan karena Allah, itu yang dia inginkan, Allah berpaling darinya. Wasarafa qulubal ibadi anhu. Dan Allah pula akan palingkan hati hamba-hambanya yang lain darinya, dari orang itu. Sehingga orang juga berpaling dari dia. Orang muak dengannya. Orang enggak akan dan tidak mau dengannya. Walaupun dia upayakan, dia usahakan mati-matian, dia kerahkan segala daya upaya, dia gunakan segala macam cara dan manuver, tetap saja orang berpaling dan meninggalkannya. Allah yang Maha Kuasa. Pengaruh keikhlasan. Makanya serupa dengan itu kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, "Idza aqbala al-'abdu biqalbihi 'ala Allah, aqbala Allahu 'alaihi biqulubil mu'minin." Kata Muhammad bin Wasi', kalau seorang hamba kalbunya menghadap hanya kepada Allah, ikhlas karenanya, Allah akan hadapkan hati kalbu mukminin kepadanya, sehingga dia dicintai mukminin, dia disenangi, dia disegani berwibawa, orang datang padanya bahkan tanpa rekayasa, tanpa dia paksakan, orang akan datang, orang yang mencari dia. Disebutkan bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahlu Sunnah, saat semakin beliau terangkat, tersohor dan semakin orang tahu siapa beliau, imam besar, alim, qudwah, jadi toladan, panutan mukminin, semakin dicari dan dikejar oleh orang, disenangi, dicintai. Sampai karenanya Imam Ahmad ketakutan, karena fitnah kadang, syuhrah, popularitas. Karenanya beliau sering di dalam rumah, takut keluar kecuali yang harus lima waktu sholat misalnya. Bahkan disebutkan pertemuan-pertemuan, artinya yang di situ banyak orang kumpul mukminin, beliau memilih menghindar. Bukan apa-apa, takut fitnah, banyak orang. Tapi semakin beliau takut seperti itu, semakin Allah angkat derajatnya. Bahkan tidaklah nama beliau disebut kecuali disandingkan dengan gelar imam. Imam Ahmad. Dan semakin beliau disebut-sebut orang, orang butuh, orang cari, disebut-sebut. Bagaimana kalau menurut Imam Ahmad? Apa mazhab Imam Ahmad? Menurut Imam Ahmad bagaimana? Orang mau berteladan, ingin ambil dari beliau. Padahal beliaunya selalu lari dan menjauh, menghindar, tapi semakin terangkat beliau. Di waktu yang sama, beberapa orang yang entah kemana keikhlasan mereka ingin mendapat hal yang serupa. Sampai-sampai mereka bayar beberapa orang, keluar biaya, dikasih uang entah berapa begitu, kalau sekarang mungkin sekian juta begitu. Apa tugasnya? Tugas kamu datangi tempat-tempat berkumpulnya mukminin, kaum muslimin. Nah, ini kalau ada walimah misalnya, ada apalah, yang penting di situ ada kumpul banyak orang, jumatan atau semisalnya, walhasil di mana banyak orang di situ, pasar, dan sebut-sebut namaku di situ, Fulan bin Fulan. Kalau menurut dia, ya bisa saja berbuat dengan cara tertentu. Fulan bin Fulan menjelaskan begini, kalau menurut Fulan yang membayari dia tadi, kalau menurut Fulan begini, Fulan, Fulan, Fulan, dia sebut nama-nama itu berulang-ulang dengan tujuan agar nama itu laris manis tengah kaum muslimin, agar nama itu yang juga menjadi rujukan sebagaimana Imam Ahmad tadi, bayar. Dikeluarkan harta untuknya. Tapi semakin mereka lakukan itu, semakin mereka dibenci, semakin mereka dilupakan, semakin mereka tidak diharapkan. Dan hilang, musnah, lenyap bersama angin. Jadi orang gak ada yang butuh, orang gak akan ada yang sebut dia, siapa fulan itu. Yang ada di lisan mereka dan yang mereka maukan, Imam Ahmad. Seperti apa Imam Ahmad? Bagaimana Imam Ahmad? Keikhlasan bukan sesuatu yang bisa kamu paksakan, bukan sesuatu yang bisa kamu jual belikan, bukan sesuatu yang bisa kamu rekayasa. Allah yang atur segalanya. Ikhlas buah daripada ilmu. Keikhlasan menjadi pertanda bahwa ilmu yang dia pelajari itu ilmu nafi'. Tumbuh keikhlasan dalam hatimu, terjaga keikhlasan itu dalam kalbumu. Dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sahih Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung diri padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari kalbu yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Min ilmin la yanfa, aku berlindung diri padamu dari ilmu yang tiada berguna. Di sisi lain, Rasul juga sering berdoa, seperti dalam riwayat Jabir Ibnu Hibban, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika ilmu itu bermanfaat, tumbuh keikhlasan itu dalam dirinya. Subur dan terjaga keikhlasan itu dalam kalbunya. Disebutkan bahwa Al-Hafidh Ibnu Rajab, ma'ruf beliau rahimahullah, ulama besar, alim, suatu hari membahas ilmu di majlisnya, ini majlis seperti ini depan murid-muridnya, memecahkan masalah yang selama ini teranggap sangat sulit dan rumit. Masalah fikih, masalah hukum. Beliau jabarkan, beliau jelaskan dengan dalil, dengan kaidah-kaidah ilmu. Sampai masalah itu jadi cair dan jadi gamblang jelas, terpecahkan dengan baik. Dan terpukau murid-muridnya mendengar semua itu dari beliau. Ulama besar Ibnu Rajab. Beberapa hari kemudian, Amir atau Khalifah mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini para hakim, hakim-hakim agung, para ulama-ulama, dan pembesar-pembesar, gubernur dan semisalnya, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Ibnu Rajab diundang. Datang beliau dengan beberapa muridnya. Walhasil setelah makan-makan ini itu, jamuan, Khalifah atau Amir menyampaikan kepada yang hadir tamu undangannya bahwa beliau selama ini penasaran dengan masalah ilmu, masalah fikih hukum yang memang rumit dan sulit. Masalah yang kemarin baru dibahas oleh Ibnu Rajab. Maka siapa di antara kalian yang di masjid bisa menjelaskan dengan gamblang kepadaku secara ilmiah? Khalifah ini yang meminta. Dan di majlis tidak satu pun ada yang berbicara. Enggak ada satu pun yang tahu. Di situ ada ulama-ulama besar, di situ ada hakim-hakim agung. Hakim kan urusannya mahkamah. Sering menyelesaikan pertikaian, masalah, ya tentu orang-orang fuqaha, ahli fikih yang luar biasa. Semuanya terdiam, gak ada yang tahu. Karena memang masalah berat, masalah cukup rumit. Termasuk Ibnu Rajab ikut diam. Muridnya saling pandang satu dengan yang lain, seakan berkata, ini kenapa syekh kita gak mau bicara? Mereka berharap, ya Allah, bicara, oh, jelaskan, oh, ini kemarin masih anget, baru antum jelaskan ke kami. Ya tentunya mungkin murid wajarlah merasa bangga, oh, ini guru kami. syekh kami. Tahu masalah yang itu enggak diketahui oleh ulama lain. Faham dan menjelaskan masalah yang itu enggak bisa dijelaskan oleh hakim-hakim agung, ulama, fuqaha. Tapi Ibnu Rajab diam. Sampai selesai majelis, sampai mereka pulang. Sesampainya di rumah atau di majelisnya, mereka tanya, wahai guru kami, wahai syekh kami, kenapa Anda tadi diam? Kenapa Anda enggak bicara? Itu kesempatan. Di depan khalifah, amir, di depan para ulama dan hakim, agar mereka tahu siapa Anda. Keilmuannya, ke ini. Apa jawaban Ibnu Rajab rahimahullah? Jawaban seorang alim mukhlis yang hatinya dipenuhi dengan keikhlasan. Wahai murid-muridku, majlisku bersama kalian lillah. Kalau majlisku bersama kalian kemarin itu majlis lillahi ta'ala, majlis yang murni karena Allah, gak ada yang diinginkan kecuali pahala. Ya, murni bahas ilmu kayak layaknya orang ngaji membahas kitab, membahas ilmu. Adapun tadi, majlis tadi itu majlis lidunia. Majlis dunia. Kalau misalnya bicara, tentu akan jadi pusat perhatian, akan dapat pujian sana-sini, bahkan dari khalifah, dari amir. Telunjuk akan terarah kepadanya. Orang akan acungkan jempol. Bagaimana tidak, semua pada diam, gak ada yang tahu. Itu majelis untuk dunia. Bahkan mungkin, sangat mungkin, amir atau khalifah melihat Ibnu Rajab seperti itu, sudah akan dijadikan ketua hakim agung atau apalah, mungkin semacam menteri agama atau ini, ketahu ilmunya setinggi itu. Dunia. Makanya beliau diam. Rahmatullahi alaih. Keikhlasan buah daripada ilmu tumbuh dan terjaga keikhlasan itu, dan itu seperti kita sebutkan tadi, buah yang segala-galanya, buah yang paling penting dan paling besar. Karena kita hidup diciptakan untuk keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Al-ayah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Yang kedua, ilmu pula akan membuahkan khasyatullah, membuahkan rasa takut kepada Allah dalam kalbu. Nas'alullah min fadlih. Allah sebutkan dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari para hambanya, orang-orang yang berilmu. Hanya mereka yang takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah yang membuat seorang hamba selalu yakin dan merasa diawasi oleh Allah. Dawam muraqabatillah, selalu diawasi oleh Rabbnya, sehingga dengan itu dia jaga segala tutur katanya, dia jaga ucapannya, gak akan asal bicara, gak akan asal ceprot keluar dari mulutnya. Karena dia merasa semua itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Takut kepada Allah. Akan terjaga segala amal perbuatannya. Tidak tanduknya, sikapnya. Ya sama, karena dia yakin semua amalan dia akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Khasyah. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kafa bi khasyatillah ilma, cukup rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Itu sendiri ilmu. Cukuplah itu sebagai ilmu. Ketika seorang hamba memiliki rasa takut kepada Rabbnya. Wa kafa bil igtirari billahi jahla. Cukuplah pula orang tertipu itu sebagai kejahilan. Dan dia merasa orang yang dicintai Allah, merasa dirinya mulia, tertipu pada dirinya sendiri, itu cukup sebagai kejahilan baginya. Sehingga tidak terkontrol, gak teratur apa yang dia mau ucapkan, dia ucapkan. Gak ada tedeng, gak ada aling-aling. Apa yang mau dia bicarakan, dia bicarakan. Apa yang dia mau perbuat, dia perbuat. Miskin, maghrur, tertipu. Cukup itu sebagai bentuk kejahilan pada diri seorang hamba. Makanya sebagian dari salaf mengatakan laisal ilm bikathratir riwayah walakinnal ilm al khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyak-banyaknya riwayat kamu, bukan banyaknya perbendaharaan ilmumu. Kamu kuasai kitab ini, kamu kuasai kitab itu, kamu baca ini, kamu belajar sana, belajar situ, kamu. Bukan itu. Tetapi ilmu itu bagaimana menumbuhkan, membuahkan pada dirimu khasyah, rasa takut kepada Allah. Membentuk dirimu sebagai orang yang takut kepada Allah. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, kalau saja ilmu itu bermanfaat, kalau saja ilmu yang dipelajari itu ilmu nafi', dia akan kokoh, tertancap di dalam kalbu. Dan dengan itu kalbunya akan penuh kekhusyuan, khusyu', tunduk kepada Allah. merendah kepada Allah, menghamba karena takut kepada Allah, mengagungkan dan memuliakan Allah, cinta kepadanya. Dan itu akan berpengaruh, kalau ada semua itu akan berpengaruh pada dirinya, sehingga dia akan qanaah, merasa cukup dengan yang dia dapati, yang Allah berikan padanya dari yang halal. Dan akan mencegah dia untuk berambisi mendapat, guna mendapati yang itu haram. Dia akan takut, karena itu membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuh, berbuah rasa takut itu dalam kalbunya dengan ilmu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aslul ilm khasyiatullah. Maka rasa takut kepada Allah itu pokok dasar ilmu, akarnya ilmu. Akan tumbuh darinya segala kebaikan, akan muncul darinya banyak maslahat, akan terhindar dia dari banyak mafsada dan kejelekan, terjaga dia dari kerusakan-kerusakan. Itu bedanya ilmu yang nafi' dengan ilmu la yanfa'. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, al-ilmu ilman, ilmu itu dua macam. Ilmun ala lisan, ilmu yang hanya di lisan, hanya di lidah. Fadzaka hujjatullah ala bani Adam, dan itu hujjah Allah atas bani Adam. Lisannya manis, lisannya masya Allah, wa ilmun fil qalb fadzaka ilmun nafi'. Yang kedua, ilmu yang ada dalam kalbu, bukan hanya di lisan, itu ilmu yang bermanfaat. Makanya sebagian salaf a'immah rahimahumullah menyebutkan, terkadang kamu mendapati orang itu lisannya benar semua, masya Allah, gak ada salahnya lisan. Ini terkait pembicaraannya, kalau mungkin dia bicara bahasa Arab misalnya, wih luar biasa. Kalau kamu belajar nahwu, ini orang gak ada kelirunya. Yang marfu ya dia marfukan, yang mansub dia nasabkan, yang majrur dia jarkan. Masya Allah, kaidah-kaidah nahwu bahasa semua ada padanya, tidak satu pun salah. Indah sekali gaya bicaranya, enak sekali retorika penyampaiannya, sorofnya, sastranya. Al-muhim, kamu akan terpukau-pukau dan senang atau terbelalak matamu mendengar dan melihat apa yang dia sampaikan. Hebat pembicaraannya, luar biasa penyampaiannya. Sementara amalan dia semuanya salah. Min wa ila, dari awal hingga akhir semuanya keliru amalannya. Lisannya jangan kamu tanya. Ada orang seperti itu. Ilmunya hanya sebatas lisan. Ya karena itu memang bisa dipelajari. Semua orang bisa belajar. Hatta orang kafir bisa belajar. Apa yang sulit? Oh ini fa'il. Fa'il itu dalam bahasa dibaca marfu, dhamma, ja'a ahmadu. Oh ini maf'ul, mansub, ra'aitu ahmada. Oh ini majrur, ini majzum, ini begini, ini begitu. Orang semua bisa pelajari. Benar semua ucapannya. Tapi pada kenyataannya amalannya yang itu inti. Itu yang membedakan, itu yang menjadikan tidak sama yang ilmunya bermanfaat dan yang tidak. Amalannya semuanya salah. Ibadahnya banyak salahnya. Muamalahnya buruk sekali. Akhlaknya bejat, khianat, kedustaan biasa muncul darinya. Berkhianat, menipu. Wah, banyak sekali sudah. Itu amalannya. Dan itu yang dinilai orang, bukan lisanmu. Khasyiatullah, nas'alullah min fadlih. Kita wajib memohon selalu kepada Allah agar diberi taufik, diberi rasa takut itu dalam kalbu, kalbu kita masing-masing. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufid, innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang kamu hafal. Ilmu itu bukan yang kamu kuasai, bukan yang kamu tahu, bukan yang kamu sudah belajari. Tapi ilmu itu yang bermanfaat untukmu, betul-betul berguna untuk dirimu. Sehingga ya tadi kan ada rasa takut kepada Allah, tutur katamu kamu jaga. Ibadahmu kamu benahi, benar. Muamalahmu kepada saudara-saudaramu dan yang lain-lainnya. Ilmu itu bermanfaat untuk dirimu. Itu ilmu, itu hakikat ilmu. Manfaat yang berguna pada dirimu, bermanfaat, terbukti ada itu pada dirimu, al-ilm an-nafi'. Demikian ilmu itu menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Masruq Ibnu al-Ajda' rahimahullah pernah mengatakan, kafa bil mar'i ilman an yakhshallaha wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jib bi'amalih. Cukup bagi seorang itu ilmu kalau dia takut kepada Allah. Cukup kejahilan pada diri seseorang kalau dia bangga dengan amalannya sendiri, bangga dengan apa yang dimiliki, bangga dengan apa yang dia perbuat, bangga dengan apa yang dia bisa. Cukup itu sebagai kejahilan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala buah yang sangat berharga dan sangat penting dalam ilmu. Khasyatullah rasa takut kepada Allah itu yang pertama terangkat dan tercabut dari manusia ini. Wallahu billah. Masyaallah al-afiyah. Sebagaimana disebutkan dari beberapa sahabat, inna awwala ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu'. Yang pertama terangkat tercabut dari manusia khusyu'. Kekhusyuan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang terpenting, dan itu yang selalu diminta oleh orang soleh, bagaimana ilmu itu masuk tertanam, menyerap atau terserap di dalam kalbunya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Idza waqa'a fil qalb farasakh, farasakha fihi nafa'." Ilmu itu kalau masuk ke dalam kalbu dan terserap di situ, masuk ke dalamnya, menyatu di dalam kalbu, itu yang akan bermanfaat. Bukan hanya di lisan, bukan hanya sesuatu yang indah diucapkan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala buah daripada ilmu. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Abdul A'la At-Tamimi rahimahullah, "Man utiya minal ilm ma la yubki fa khaliqun an la yakuna utiya ilman yanfa'uh." Orang yang diberi ilmu, ada ilmu itu padanya, bukan orang bodoh. Ada ilmunya, tapi tidak membuat dia menangis, kering matanya dari tangisan karena dosa-dosanya sendiri, karena takut kepada Allah. tidak membuatnya menangis, maka pantas ilmu yang diberikan padanya itu bukan ilmu yang bermanfaat. Karena Allah ketika menyebutkan orang-orang yang berilmu, Allah sebutkan sifat-sifat mereka, innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirun lil adqani sujjada. Orang yang berilmu, sifat-sifat orang yang diberi ilmu sebelum mereka, kalau dibacakan kepada mereka ayat Allah, segera mereka turun sujud pada dahinya. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dan dia, mereka ucapkan, maha suci Rabb kami, janjinya pasti terlaksana. Wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka sujud, mereka menangis dan bertambah kekhusyuannya. Sifat orang yang berilmu, khusyuk, takut kepada Allah, menangis, menangisi dosanya, taksir, kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, dia muhasabah, introspeksi dirinya sendiri, tidak sibuk mengurusi orang. Fulan begini, fulan begitu, kenapa fulan begini, kenapa fulan begitu, lupa terhadap dirinya sendiri. Dirimu sendiri kering matanya, gak pernah terbasahi dengan tangisan. Bagus sibuk, dan hanya itu yang dia bisa, hanya itu yang dia punya dari ilmu. Yes, itu yang diulang-ulang, itu yang terus di bolak-balik, itu yang digoreng-goreng dari alif sampai ya, ya itu saja. Miskin, terlalaikan dari dirinya sendiri. Orang yang berilmu khusyuk, takut kepada Allah, menangis. Sifat orang-orang yang berilmu. Ketika Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, "Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Yu'til hikmata may yasha. "Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Allah berikan hikmah kepada yang Allah kehendaki. Dan yang Allah berikan, yang diberi hikmah, sungguh telah mendapat kebaikan yang sangat banyak. Kata Mator Al-Warraq rahimahullah, balaghana annal hikmah khasyiatullah. Yang sampai kepada kami dari para ulama-ulama terdahulu, bahwa hikmah yang dimaksud ayat adalah rasa takut kepada Allah. Maka yang diberikan itu kepadanya, rasa takut kepada Allah, sungguh dia telah diberi oleh Allah kebaikan yang sangat banyak. Qad utiya khairan katsira. Demikian rasa takut kepada Allah itu begitu pentingnya bagi seorang hamba. Al-khasyah tumbuh di dalam diri, di dalam kalbu, dan akan mewariskan itu, mewariskan pada dirinya. Kamu akan lihat itu terlihat pada tutur katanya, apa yang dia bicarakan, akan dia pilih mana yang itu bermanfaat bagi orang lain, bagi saudaranya, bagi dakwah. Enggak sembarangan dia bicara, enggak sembarangan dia berbuat. Makanya ulama salaf katakan, orang yang tidak menganggap ucapan dia dari amalannya, ya akan sembrono kamu dapat, ya akan banyak ngawurnya. Karena dia tidak menganggap ucapan itu dari amalnya. Orang yang berilmu, dan begitu salaf, sahabat, tabi'in, menganggap ucapan dia termasuk dari amalannya, itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Muhasab alaih. Dia dihisab karena semua itu. Maka dia gak sembarangan bicara. Gak asal ngucap. Rasa takut kepada Allah membuahkan semua itu. Tindak tanduknya, semuanya kamu akan lihat. Itu ada dalam kalbunya, tapi terlihat dalam bicaranya, dalam amalannya, dalam kesehariannya. Ketika meresap rasa takut itu dalam kalbunya. Nas'alullah at-taufiq wal-i'anah. Karena hanya Allah yang memberikan rasa takut itu pada hati hambanya. Kita skors untuk persiapan salat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Usama Faisal Mahri Al-Siyafidahullah ta'ala. Dan sekarang kita lanjut pada sesi berikutnya, yaitu persiapan untuk sholat duhur dan yang seterusnya. Kembali kami persilahkan para ikhwah bisa mempersiapkan diri, karena sebentar lagi insyaallah akan masuk waktu duhur. Dan untuk sesi yang berikutnya insyaallah akan kita mulai lebih kurang pukul 1 siang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jazakumullahu khairan.